Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita pelajari dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang bagaimana cara menjawab syubhat dari ahlul batin, yaitu dengan dua cara. Memberikan, yang pertama adalah memberikan bantahan secara mujmal, secara umum, secara global. Kemudian yang kedua, dengan jawaban yang terperinci. Yang pertama, jawaban yang mujmal ini berlaku pada setiap syubhat. Bisa dibantah dengan bantahan yang mujmal ini, yang global, yang umum ini. Wa illa, hanya saja beberapa pihak dari ahlul dolal, mereka tidak merasa cukup dengan bantahan yang sifatnya mujmal. Sehingga oleh karena itu butuh bantahan, penjelasan yang sifatnya mufassal, yang terperinci. Sehingga oleh karena itu tidak ada lagi yang tersisa dari syubhat mereka. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan tentang al-mujmal, bantahan yang mujmal, yaitu sebuah perkara yang sangat besar, faedah yang sangat besar bagi orang yang mampu dan dapat memahami bantahan yang sifatnya mujmal ini. Karena ini penting. Dan setiap insan, setiap muslim tidak boleh lalai dan tidak tahu dalam perkara ini. Bantahan yang mujmal ini terkandung di dalam surat Ali Imran ayat yang ketujuh. Yaitu ayat yang sudah kita bacakan. Huwalladzi anzala alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Dari Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, sifatnya jelas, hunna ummul kitab. Dan ayat yang muhkamat ini barakallahu fikum dikatakan sebagai ummul kitab, induknya Alkitab. Yakni semua perkara dikembalikan kepadanya, dirujuk kepadanya, dan dialah yang akan menjadi fasil barakallahu fikum sebagai pemisah antara al-haq dan al-batil. Wa ukhra mutasyabihat, dan selainnya adalah ayat yang sifatnya mutasyabihat, yang mengandung makna yang banyak. Barakallahu fikum, ayat mutasyabihat inilah yang sering dimanfaatkan oleh ahlul batil untuk berdalilkan atas kebatilannya. Walaupun pada dasarnya tidak ada dalil dari ayat tersebut. Karena mereka memahami ayat mutasyabihat tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Maka ahlul iman, orang-orang yang mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan merujuk ayat mutasyabihat ini kepada ayat yang sifatnya apa? Muhkamat, yang dijadikan sebagai ummul kitab, induk dari Alkitab. Kemudian fa'ammal ladina fi kulubihim zayf fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, maka dia akan selalu berupaya untuk mencari ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat ini. Tujuannya apa? Ibtigha' al-fitnah, untuk mencari fitnah. Wabtigha'a ta'wilih, untuk mencari ta'wilnya. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengerti dan paham makna dari ta'wil tersebut kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang memiliki kedalaman di dalam ilmu. Telah kita jelaskan pada kajian sebelumnya bahwa makna ta'wil di dalam ayat di surat Ali Imran ini ada dua. Yang pertama adalah at-ta'wil di sini adalah dengan makna at-tafsir. Makna at-tafsir. Barakallahu fikum. Yakni maksud dari ayat tersebut. Ini makna tafsir. Dan ini banyak disebutkan oleh para ulama lafaz ta'wil ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir di dalam kitabnya At-Tabari. Dan juga sebagaimana doa Rasulullah SAW kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah Subhanahu, ya Allah, faqihkanlah Abdullah ini dalam perkara agama dan ajarilah dia ta'wil, yakni tafsir dari ayat Al-Qur'an. Sehingga oleh karena itu apabila yang dimaksud dari lafaz ta'wil pada ayat tersebut maknanya adalah tafsir, maka cara membacanya adalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil 'ilm. Sehingga waw di sini adalah waw ataf. Tidak ada yang mengetahui ta'wil, yakni tafsir dari ayat mutasyabihat tersebut kecuali Allah dan orang-orang yang barakallahu fikum memiliki pengetahuan yang dalam, yakni para ulama. Barakallahu fikum. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, li ta'wili fahuwa al-haqiqa allati yu'awwalu ilaihi syai', yaitu hakikat yang dijadikan sebagai ta'wil dari ayat tersebut. Wa ma yasiru ilaihi fil mustaqbal, apa yang diinginkan nam dari ayat tersebut atau dari sesuatu yang ingin ditafsirkan terhadap yang akan terjadi. Contohnya dalam hal ini adalah seperti hakikat yang berada di dalam jannah, hakikat sesuatu yang ada di dalam jannah, min a'nabin wa nakhil, baik berupa anggur, buah-buahan, air susu, sungai yang mengalir dari air susu, khamar dan madu, dan beberapa hal yang lain, la ya'lamu haqa'iquha, la ya'lamu haqa'iqaha illallah subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak ada yang mengetahui hakikat akan perkara-perkara yang baru saja kita sebutkan tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu min ilmil ghaib, dikarenakan ini adalah termasuk dari perkara al-ghaib. Dan diantara makna at-ta'wil di sini adalah sesuai dengan makna yang kedua ini. Contohnya adalah kaifiyatu asma'illahi wa sifatih. Kaifiyah, bentuk detail dari nama Allah dan sifat-sifat Allah. Maka tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fatta'wilu ala hadal makna ma yu'awwalu ilaihi syai' fil mustaqbal fa'ira urida hadal makna ta'ayyan al-waqfu fil ayah ala lafzil jalalah. Kalau seandainya makna ta'wil dalam ayat tersebut dimaknakan dengan apa yang baru saja kita jelaskan, maka seseorang qari harus dan wajib baginya untuk berhenti pada lafaz lafzul jalalah Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Dia wajib berhenti di situ. Karena kalau seandainya dia sambung, maka barakallahu fikum para ulama, maka akan dipahami bahwasanya para ulama memahami ta'wil yang kita sebutkan tadi. Padahal itu adalah ilmu yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. sesuai dengan makna yang kedua. Adapun makna yang pertama, barakallahu fikum, boleh disambung cara membacanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Naam. Wa qad sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan telah sahih berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan, idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladina sammallahu fahdharuhum. Apabila kalian melihat orang-orang yang berupaya mencari atau mengikuti ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih, yang memiliki makna yang lebar, barakallahu fikum, yang memiliki makna yang panjang dan banyak, bisa diperuntukkan kepada beberapa pihak, maka apabila ada orang yang berupaya terus mencari ayat yang mutasyabihat dan dia meninggalkan al-muhkamat, yang mana seharusnya pemahaman dari ayat mutasyabihat tersebut harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang sifatnya apa? Al-muhkamat. Faulaika alladina sammallahu fahdharuhum. Maka merekalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat pada surat Ali Imran ayat yang ketujuh, fahdharuhum, maka jauhilah mereka. Naam. Maksud dari penjelasan dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala tentang ayat bantahan yang sifatnya al-mujmal, yaitu bantahan tersebut tercantum di dalam ayat, di dalam surat Ali Imran ayat yang ketujuh. Maksudnya adalah bahwasannya jawaban yang sifatnya mujmal, segala hal yang sifatnya mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat. Karena ahlul batil, mereka sering berdalilkan dengan ayat-ayat, bahkan juga dengan hadis-hadis yang Nabi, mimma qad kharrajahu al-Bukhari wa Muslim, dan bahkan hadis-hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi itu termasuk dari nas-nas yang sifatnya mutasyabihat, sehingga mereka na'am menempatkan dalil-dalil tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka untuk mendukung kebatilan mereka. Nah, maka bantahan yang sifatnya mujmal ini adalah bahwasannya setiap nas-nas di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi yang sifatnya mutasyabihat, maka itu harus dikembalikan kepada ayat yang sifatnya apa? Al-muhkamat. Nah, harus dikembalikan. Kemudian Asy-Syaikh akan menyebutkan contoh. Nah, Asy-Syaikh menyebutkan contoh. Mithalu dzalika idza qala lakal musyrikun ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Apabila berkata kepadamu sebagian orang-orang musyrikin, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dan orang musyrikin tersebut membawakan ayat ini. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka pun tidak bersedih. Ini ayat tentang keutamaan para wali. Para wali, mereka memiliki keutamaan, tidak ada ketakutan yang menginggapi mereka. Fi dunya wal akhirah wa lahum yahzanun, dan mereka pun juga tidak akan bersedih. Au anna syafa'ata haqqun. Dan juga mereka berdalilkan bahwasanya syafaat itu benar. Wa annal au annal anbiya lahum jahun indallah, dan bahwasanya para nabi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam au dzakara kalaman lin nabi yastadillu bihi ala syai'in min batilihi wa anta la tafham makna al-kalam alladhi dzakarahu. Atau dia menyebutkan ucapan-ucapan dari Nabi, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia berdalilkan dengan dalil-dalil tersebut untuk mendukung kebatilannya, sementara engkau tidak memahami maksud dari apa yang mereka sebutkan, yakni bahwasanya apa yang mereka sebutkan, nah, engkau tidak memahami sesuai dengan apa yang mereka pahami, dan bahkan justru engkau memahami bahwa pemahaman-pemahaman mereka itu adalah pemahaman yang batin. Nah, ini makna kalimat dari Syekh, wa anta la tafham makna al-kalam alladhi dzakarahu, dan engkau tidak paham makna dari ucapan yang diucapkan oleh ahlul batil tersebut. Yakni di sini Syekh menyebutkan salah satu syubhat dari ahlul musyrikin atau sebagian dari orang-orang musyrik yang suka melakukan peribadatan kepada al-kubur, menziarahi kuburan-kuburan untuk meminta syafaat, meminta permohonan-permohonan kepada wali-wali yang terkubur di dalam kuburan tersebut. Yang pertama dia berdalilkan dengan ayat, nah, bahwasanya wali-wali Allah tidak akan merasakan ketakutan dan mereka pun tidak akan bersedih. Dan bahwasanya syafaat itu benar, ada. Syafaat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang syafaat. Wa annal anbiya, dan bahwasanya para nabi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau syubhat-syubhat yang lain yang mana mereka menyebutkan ucapan-ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendukung kebatilan mereka. Maka di sini ikhwani fiddin, mereka berupaya menyebutkan syubhat dan berdalilkan dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya apa? Mutasyabihat. Maka kata Syekh, "Na'am, fajawibhu biqaulika." Maka jawablah syubhat mereka dengan ucapanmu. "Innallaha dzakara fi kitabihi annalladzina fi qulubihim zaygun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutasyabih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya bahwasanya orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya, ketergelinciran di dalam hatinya, mereka akan meninggalkan ayat-ayat yang sifatnya muhkam dan mereka beralih kepada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Sehingga setiap dalil yang mereka kemukakan selalu dengan ayat-ayat yang mutasyabih ini. Maka katakanlah kepadanya bahwasanya engkau telah meninggalkan ayat-ayat hadis-hadis yang sifatnya muhkam. Di antaranya apa? Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau beribadah kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Fa innama hisabuhu 'inda rabbihi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, la burhana lahu bihi, yang mana dia tidak memiliki hujjah di dalam peribadatan kepada selain Allah tersebut, fa innama hisabuhu 'inda rabbihi, maka hisabnya, perhitungannya ada di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, dan sesungguhnya orang-orang kafir mereka tidak akan mendapatkan keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah dikatakan sebagai orang-orang al-kafirun. Ini ayat-ayat yang ayat-ayat yang sifatnya muhkamat. Akan tetapi engkau justru beralih kepada ayat yang sifatnya mutasyabihat. Salah satunya apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu, naam, tidak memiliki kekhawatiran, tidak memiliki ketakutan, dan juga mereka tidak akan bersedih. Naam, dan engkau mengatakan bahwasannya syafaat itu benar. itu maknanya secara umum dan global dan sifatnya mutasyabih. Dan engkau meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat yang baru saja kita sebutkan tadi. Wa ma dzakartuhu laka. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa ma dzakartuhu laka min anna Allah Ta'ala dzakara annal musyrikina yukirruna birrububiyyah. Jawaban yang pertama tadi, barakallahu fikum, yaitu jawaban yang mujmal, yaitu kita harus memahamkan kepada dia, kepada ahlu syubhah ini, bahwasanya ayat-ayat yang engkau sebutkan tadi itu adalah ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih, yang memiliki makna yang banyak, bisa dipahami dengan beberapa makna dan pemahaman, yang mana barakallahu fikum ayat-ayat tersebut harus dirujuk kepada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat. Dan sebagai tambahan bantahan terhadap mereka, kata Asy-Syaikh, "Naam, anna Allah Ta'ala dzakara annal musyrikina yukirruna birrububiyyah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna Allah huwal khaliq. Orang-orang musyrikin pada zaman Nabi meyakini Allah itu pencipta, Allah itu pemilik dari alam semesta ini, Allah itulah yang mengatur dari alam semesta ini, menurunkan hujan, na'am meniupkan angin, barakallahu fikum, mengganti siang dengan malam dan sebaliknya, menukarkan antara malam dan siang dan seterusnya, barakallahu fikum. Akan tetapi wa anna kufrahum bita'allukihim 'alal malaikah, dan ketahuilah bahwasanya kekafiran yang menjadi sebab kekufuran mereka, yakni orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dikarenakan mereka na'am bergantung kepada para malaikat dan kepada para nabi dan kepada para wali, ma'aqaulihim, yang mana mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah, bahwasanya orang-orang saleh tadi na'am haula'i syufa'una indallah adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza amrun muhkamun bayyinun, ini adalah perkara yang muhkam dan sudah jelas, sudah kita sebutkan sebelumnya di awal-awal kitab, di awal-awal pembahasan. Orang-orang jahiliyah, mereka bukanlah orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Allah. Bahkan lebih dari itu, mereka mengenal Allah. Mereka juga meyakini akan rububiyatullah. Hanya saja permasalahannya adalah mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Mereka menggantungkan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada para wali-wali yang sudah meninggal. Dibikinlah patung-patung dari wali-wali tersebut. Mereka mendekatkan, memberikan persembahan-persembahan kepada patung dan berhala-berhala tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan mereka menjadi kafir. Dan mereka beralasan bahwasanya apa yang mereka lakukan ini adalah menjadikan mereka sebagai perantara. Mereka tidak meyakini bahwasanya wali-wali tersebut menurunkan hujan, mendatangkan rezeki. Akan tetapi mereka menjadikan wali-wali tersebut sebagai perantara di dalam doa-doa mereka kepada Allah, supaya doa mereka tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apa yang mereka lakukan disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Al-Qur'an mengatakan bahwasanya mereka telah berdusta, dan bahkan mereka itu telah kafir akan perbuatan-perbuatan mereka. Hadza amrun muhkamun bayyinun, ini adalah perkara yang sudah jelas. La yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nahu, dan tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk mengganti makna dari apa yang kita sebutkan tadi. Wa madzakartali ayyul musyrik fil Qur'an au kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'nahu, dan apa yang kau sebutkan wahai musyrik dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla la a'rifu ma'nahu, saya tidak paham maksudnya. Yakni maksud yang engkau inginkan saya tidak paham. Nah, saya tidak paham maksud yang engkau sebutkan. Dari mana dalilnya? Dari mana kaitannya bahwasanya na'am tentang keutamaan wali tersebut, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, bahwasanya makna dari ayat ini na'am bahwasanya wali tersebut boleh untuk diibadahi, boleh diminta di dalam setiap hajah. Na'am, barakallahu fikum, dari mana, apa kaitannya dalil tersebut dengan apa yang kalian lakukan terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala? Na'am, walakin aqta anna kalamallahi la yatanaqat, akan tetapi saya putuskan bahwasanya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bertentangan. Ayat-ayat yang engkau sebutkan tadi, yaitu ayat-ayat yang mutasyabih, itu tidak akan bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Dan justru ayat-ayat yang mutasyabih tersebut harus naam dikembalikan maknanya atau dirujuk maknanya kepada ayat-ayat yang muhkamat. Wa anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallahi azza wajal, dan bahwasanya ucapan Nabi tidak akan pernah menyelisihi naam wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza jawabun sadidun walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allahu fala tastahin bihi. Ini adalah jawaban yang sangat lurus, akan tetapi tidak akan ada yang bisa memahami jawaban seperti ini kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, fala tastahin bihi, jangan sampai engkau menyepelekan perkara ini. Fa innahu kama qala ta'ala wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu haddin azim. Naam, sebagaimana yang Allah firmankan, jangan sekali-kali kita meremehkan perkara ini. Naam, kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an, idfa' billati hiya ahsan, bantahlah. Naam, balaslah dengan yang lebih baik. Naam, syubhat-syubhat yang mereka sebutkan seharusnya kita bantah dengan bantahan-bantahan yang lebih baik, bukan dengan bantahan yang justru yang menyesatkan umat atau dengan emosi. Naam, barakallahu fikum, tidak bisa dia membantahnya, justru malah yang terlihat darinya sikap yang egois dan emosi, mau menang sendiri. Nah, ini bukan akhlak dari ahlul ilm, bukan akhlak dari salaf. Akan tetapi kita diperintahkan idfa' billati hiya ahsan, bantahlah dengan bantahan yang lebih baik. Barakallahu fikum, balaslah dengan balasan yang lebih baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan di dalam lanjutan ayatnya, wa ma yulaqqaha illa alladhi nasabaru wa ma yulaqqaha illa dhu haddin azim. Naam, tidaklah, tidak sifat-sifat yang baik tadi yang kita sebutkan tadi tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dhu haddin azim, hanya orang-orang yang sabar. Sabar mempelajari ilmu syar'i, sabar bernaam untuk duduk di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, maka merekalah yang bisa memahami dan mengerti tentang sifat-sifat yang baik ini. Asy-Syaikh rahimahullah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, naam, memberikan penjelasan terkait dengan auliyaullah, wali-wali Allah, dan jawaban yang lebih detail terkait dengan barakallahu fikum syafa'ah, tentang asy-syafa'ah. Beliau mengatakan di dalam syarah beliau, ai idza qala laka wahidun min ulama'il musyrikin alladziina yata'allaquna bil auliya wa yatlubuna minhumul madad wa yastaghiitsuna bihim kama huwal hal alwaqi'al an inda ubadil kubur. Apabila berkata kepadamu salah seorang dari ulama al-musyrikin yang mana mereka bergantung kepada wali-wali dan bahkan mereka meminta pertolongan kepada wali-wali yang sudah meninggal tadi, beristighatsah kepada mereka sebagaimana hal itu terjadi sekarang ini yang dilakukan oleh ubadul kubur, orang-orang yang beribadah kepada kuburan. Dan mereka mengatakan, mereka berdalilkan dengan ayat tadi, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Padahal kalau ditelusuri, naam, apa kaitan ayat ini dengan perbuatan kalian? Ayyuhal musyrik. Dari mana dalilnya bahwa wali yang memiliki keutamaan seperti ini, mereka tidak akan memiliki ketakutan, tidak akan dihinggapi rasa takut, dan mereka tidak akan pula bersedih. Nah, ini adalah tentang keutamaan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dari mana ayat ini, apa hubungannya ayat ini dengan apa yang kalian perbuat, bahwasanya kalian beribadah dan meminta kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haula'i awliya, wan nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna as-salihin yashfa'un wa anna al-awliya yashfa'un war rusul yashfa'un. Kemudian mereka melanjutkan syubhat mereka bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah dan nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya nanti pada hari kiamat orang-orang saleh akan memberikan syafaat, para wali akan memberikan syafaat, para syuhada akan memberikan syafaat, para rasul akan memberikan syafaat. Nah, ini syubhat mereka. Wali Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki keutamaan tersebut, dan di samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya orang-orang saleh memberikan syafaat, para rasul memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat. Fal jawab anna syafa'ata haqqun la syakka fi dzalik. Maka jawaban yang pertama adalah bahwasanya syafaat itu benar. Betul. Para wali akan memberikan syafaat. Orang-orang saleh, asy-syuhada akan memberikan syafaat. Walakinnaha kama dzakarallahu labudda laha min syartain. Akan tetapi syafaat tersebut memiliki dua syarat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat-syafaat tersebut ada dua syaratnya. Dan syarat tersebut telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-idhnu lishafi'an yashfa'. Yang pertama, izin. Orang yang memberikan syafaat ini harus mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Ini syarat dari asy-syafa'ah, syarat yang pertama, al-idzin. Seseorang yang memberikan syafaat, dia harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an yakunal masyfu' fihi min ahli tauhid, dan bahwasanya orang yang mendapatkan syafaat pada dirinya, dia harus dari golongan ahli tauhid. Nah, walaupun dia bermaksiat, akan tetapi tauhidnya masih murni. Adapun al-musyrikin, mereka sama sekali tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Nah, ini dua syarat. Saya ulangi lagi. Syarat yang pertama adalah izin. Lisyafi' an yashfa'. Orang yang memberikan syafaat harus mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat pada dirinya haruslah dari golongan ahlut tauhid. Wala syakka annallaha subhanahu wa'adal awliya annahum la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan tidak diragukan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi para wali bahwasanya mereka tidak memiliki kekhawatiran dan juga mereka tidak akan bersedih. Lakin manil awliya, Akan tetapi harus digarisbawahi dulu siapakah yang layak dan pantas untuk dikatakan sebagai aulia, sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Halil aulia ta'ifatun makhsusatun minan nas alaihim ama'im wa libasun khasun. Apakah wali-wali tersebut adalah sekelompok orang yang khusus dari golongan umat manusia yang mana mereka memiliki ciri-ciri fisik yang khas, harus memiliki sorban yang besar dan memiliki pakaian yang khusus? Awil awliya alladhi bunia ala kuburihim kubat kubabun. Ataukah para wali tersebut adalah orang-orang yang telah dibangun di atas kuburannya kubah-kubah? Nah, laisa kadzalik. Bukan seperti itu makna dari wali auliyaullah. Nah, bukan seperti itu definisi dari auliyaullah. Bukan dari garis keturunan. Nah, keturunan Kiai Fulan, keturunan dari Habib Fulan. Bukan. Bukan dari garis keturunan. Bukan pula dari sekelompok manusia tertentu. Dan juga bukan dari ciri-ciri fisiknya, pakaiannya, sorban-sorbannya yang besar. Bukan seperti itu. لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بَيَّنَهُمْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ مُبَاشَرَةً حَيْثُ قَالَ. Akan tetapi makna yang benar, definisi yang benar tentang awliyaullah adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat tersebut secara langsung. Langsung setelah ayat pada surat Yunus 6 pada ayat 62 Allah menyebutkan tentang keutamaan auliyaullah. Pada ayat 63 Allah menyebutkan definisi dari auliyaullah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga oleh karena itu setiap orang yang beriman dan bertakwa maka mereka adalah waliullah. Laisatil walayatu khasatan bi ta'ifatin muayyanah au ashkhas muayyanin. Bukanlah kewalian tersebut hanya diperuntukkan kepada sekelompok tertentu atau orang-orang tertentu yang memiliki pakaian khusus, tanda yang khusus, atau dibangun di atas kuburannya kubah-kubah yang dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Nah, bukan seperti itu para wali. Akan tetapi al-awliya kullu mu'minin taqiyyin. Setiap yang beriman dan bertakwa fa innahu waliyullah, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Naam, berdasarkan ayat yang disebutkan, naam, berdasarkan ayat yang baru saja kita sebutkan tadi. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il akhir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.